الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Pada waktu yang lalu kita telah mengambil satu faedah atau beberapa faedah tentang keutamaan ilmu, bahwasannya di antara keutamaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di antaranya dijelaskan di dalam hadis sahih Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang budak tinggi derajatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka selanjutnya kata Syekh Yasin Hafizahullah, wa qala ta'ala, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dan orang-orang yang mereka tidak berilmu? Iya, namanya istifham, pertanyaan, bukan dalam rangka meminta talabul jawab, tetapi nah, bahwasanya kita semua sebagai hamba Allah mengerti bahwasanya tidak sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, dan itu mesti beda antara hitam dan putih, berbeda antara orang yang berilmu dan dengan orang yang bodoh. Iya. Yeah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyasanya yang mengambil peringatan adalah orang-orang yang berpikir. Ini keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap seseorang yang dia memilikinya, bahwasanya mereka mempunyai perbedaan dengan yang selainnya. Sama-sama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang perbedaan yang mencolok antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yaitu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan daging yang diburu oleh anjing yang dilatih, kemudian dilepas dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan ketika ada anjing yang dia memakan tetapi tidak dilatih, tidak diberi ilmu, ya, dilatih tentang berburu, diharamkan. Maka di sini menunjukkan anjing saja, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, anjing saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan antara anjing yang terlatih dengan ilmu berburu, dihalalkan oleh Allah daging buruannya, dibedakan dengan anjing yang apa? Yang jahil, anjing yang tidak dilatih. Apalagi manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, "Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mereka berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Anjing saja berbeda. Ketika anjing itu berilmu, Allah halalkan buruannya. Nah, dan Allah haramkan ketika ada anjing yang berburu yang bukan dilatih. Ini sudah menunjukkan tentang keutamaan al-ilmu. Selanjutnya disebutkan oleh beliau keutamaan ilmu yang lainnya. Fala ibarah bil qubri wala bil malak, innamal ibrah bil ilm, fa in kana saghiran aw faqiran. Maka di sana tidak teranggap yang besar, yang kecil, yang dia raja, dia yang budak. Ya, tidak dianggap. Perbedaannya apakah dia berilmu atau tidak berilmu. Makanya di dalam bait syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, al-qawmul kabir ya bidunil ilm saghir, wal-qawmul saghir bil ilmin kabir, awkama qala asya'. Iya, qawmul kabir, qawm yang dia itu besar, bidunil ilm, tanpa ada ilmu, kecil, rendah, enggak ada apa-apa. Tapi qawmun sogir, satu qawm yang dia kecil, ya dipandang kecil, jumlahnya kecil, tetapi dengan ilmu, kabir, dia itu besar. Nah, demikian keutamaan al-ilm. Maka la al-ibrah bil qubri wala bil malak, innamal ibrah bil ilm. Iya, yang teranggap adalah dengan ilmu. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya maziyah, perbedaan antara manusia dengan manusia yang lainnya, kedudukan derajatnya dilihat sesuai sekadar apa ukuran dia mengetahui ilmu agama. Semakin dia banyak mengkaji ilmu agama dan diamalkan, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh seseorang dari ilmu, ilmu syariat ini, semakin dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang teranggap adalah al-ilm. Rendah di hadapan manusia. Wa in kana saghiran aw faqiran. Baik dia kecil maupun fakir, tidak dipandang. Dia mau kaya, mau fakir, tidak ada bedanya. Yang dibedakan ilmu. Ilmu yang membawa ketakwaan. Dan ini juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, lanjut sudah belum, min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, terus inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari laki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Dan sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. At-taqwa adalah pengamalan dari ilmu. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa, yang mengamalkan ilmunya. Waqad jaa fi sahih Bukhari. Maka di sini dibuktikan diceritakan dalam hadis tentang bagaimana besarnya kedudukan orang yang memiliki ilmu walaupun dia kecil orangnya. Kalau kemarin, iya, dia bukan orang kaya, seorang budak, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Sekarang contohnya adalah seorang yang umurnya kecil tetapi dia mempunyai ilmu sehingga kedudukannya tinggi di hadapan orang yang sudah tua atau besar. Faqad jaa fi sahih Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umaru yudkhiluni ma'a asyyaakhi Badr. Telah datang di dalam sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dulu Umar pernah mengajak aku masuk bersama para syekh-syekh Badr, artinya yang orang-orang yang tua yang ikut perang Badar. Fakanna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima tudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu. Maka seakan-akan sebagian mereka mendapati pada dirinya, iya, artinya ada keheran, kok ini anak kecil dibawa ikut-ikut. Maka mengatakan sebagian mereka, "Mengapa engkau bawa masuk si gulam anak kecil ini bersama kita? Kita juga punya anak-anak sepertinya." Yaitu mempertanyakan kepada Umar, kenapa Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Ya, seorang anak kecil ketika dibawa oleh orang-orang yang tua di dalam halaqah musyawarah, ini menunjukkan adanya keutamaan yang sangat besar. Bukannya nguping ya, karena pada hukum asalnya musyawarah, ya, orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal, orang yang berilmu, dari orang-orang yang kibar. Tapi di sana dari hadis ini menunjukkan bolehnya adanya seorang walaupun masih muda umurnya tetapi ilmunya banyak dan cerdas, boleh ikut serta padanya. Di sini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu walaupun umurnya muda. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Umar innahu min haitsu 'alimtum. Iya, kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia, iya, mengapa aku mengajaknya bersamaku dari sisi seperti yang kalian telah ketahui siapa Ibnu Abbas. Mereka tahu siapa Ibnu Abbas. Iya, keponakan dari Rasulullah SAW dari sisi nasab, juga dari sisi al-ilm. Wada'adata yawmin fa'adkhalahu ma'ahum. فَمَا رُؤِيْتُ أَنَّهُ دَعَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا يُرِيَهُمْ. Maka beliau pun Umar radhiyallahu an satu hari mengajak, ya, beliau masuk bersama mereka. Maka tidaklah aku memandang bahwasannya Umar radhiyallahu anhu mengajak aku pada hari ketika itu kecuali ingin memperlihatkan kepada mereka. Iya, mengapa Umar radhiyallahu anhu sering mengajak Ibnu Abbas? Qala, maka kata Umar, "Ma taquluna fi qali la ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa menurut kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Apabila datang pertolongan Allah dan adanya kemenangan. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, "Umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Idza nusirna wa futiha 'alaina Ini sudah pernah di sini dibahas. Pelajaran apa itu? Masih ingat enggak pelajaran apa? Baru bulan Ramadan kemarin. Pelajaran apa? Banyak main ini. Siapa yang tahu? Indak Karawangji. Enggak, banyak main ini. Siapa yang tahu? Apa? Riyadhus Shalihin. Bapak. Siapa yang ingat? Ya Aba Ali, indak nasi tahu. Nah, maka sebagian mereka mengatakan kami diperintah untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah ketika kita diberikan pertolongan dan diberikan kemenangan atas kita. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Maka sebagian mereka pun diterdiam, tidak mengatakan sedikit pun. Faqala li, maka Umar radhiyallahu an berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah demikian pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Falqutu la, kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak. Aku tidak sependapat. Aku tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Qala fama taqul? Maka apa yang kau katakan tentang ayat tersebut? Qultu, kata beliau, aku katakan kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat bapak apa? Enggak ingat juga. Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Nah, itu adalah tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah memberitahu kepadanya. Qala idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajalika. Itu adalah tanda-tanda ajalmu akan tiba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memintalah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya ya Allah menerima ya taubat orang-orang yang taubat. Faqala Umar, maka kata Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidaklah aku mengetahui tentang ayat tersebut kecuali seperti yang engkau katakan. Ini ingin diperlihatkan mengapa Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas. Iya, gulam umurnya muda tetapi mempunyai kedudukan yang tinggi dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu, diangkat derajatnya. Nah, maka itu pun keutamaan itu iya akan kita bisa dapati ketika kita rajin belajar ilmu agama dan jujur dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Maka kemudian selanjutnya disebutkan kisah yang lainnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya yang sungguh-sungguh di dalam ilmu. Wa dzakara Abu Al-Qasim Ali bin Hasan bin Hibbatillah Al-Ma'rub bi Ibn Asyakir fi Tarikh Dimashq. Abu Al-Qasim Ali bin Hasan bin Hibba telah menyebutkan dan beliau dikenal dengan Ibn Asyakir di dalam Tarikh Damaskus. Anna Atha bin Abi Rabbah Abdun Aswad li imra'atin min ahli Makkah. bahwasanya Atha bin Abi Rabbah adalah seorang budak milik seorang wanita dari Ahlul Makkah. Siapa yang enggak kenal Atha bin Abi Rabbah? Ulama. Iya, ulama terkenal di zamannya. Wa kana anfuhu ka'annahu baqala. Ya, hidungnya, bentuk hidungnya itu seperti bakal, bakala, seperti bentuk kacang. Iya, maksudnya wajahnya tidak tampan. Mafhum ya. Jadi kalau ada wanita yang ingin, nggak mau. Iya, karena tidak tampan. Hidungnya seperti kacang. Qala waja'a Sulaiman, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang budak kemudian rupanya seperti itu? Nah, kalau tidak salah diceritakan di dalam kisah yang lainnya, iya, rambutnya ya seperti itu, kemudian juga kulitnya ya, namanya budak. Pokoknya tidak tampan. Nah, orang pun mau mendekat menjauh karena seperti itu rupanya. Qala, beliau mengatakan, waja'a Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin ila Atha huwa wa ibnahu fajalasu ilaihi salli. Ya, beliau mengatakan datanglah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik seorang Amirul Mukminin. Coba bayangkan, presiden, seorang raja. Iya, seorang presiden, seorang raja kalau zaman sekarang. Datang menemui Atha bersama kedua anaknya. Fajalasu ilaihi yusalli. Maka mereka pun, siapa tadi? Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik dan kedua putranya. Nah, mereka duduk menunggu dalam keadaan siapa? Atha bin Abi Rabbah sedang sholat. Falamma shala intaqala ilaihim wa mazalu yas'alunahu an manasik al-hajji wa qad hawwala qafahu ilaihim. Iya. Maka ketika telah sholat, Atha pun pindah kepada mereka. Ketika sedang bertanya, mereka bertanya tentang manasik haji dalam keadaan siapa? Atha bin Abdul Rabbah itu membelakangi ya. Hawwala qaffahu ilaihim, maksudnya wala nengok wala ini. Ya, di belakang. Nah, mau tanya apa? Gitu. Coba ini. Raja loh ya. Raja, coba presiden. Mau tanya apa? Nah, sekarang gimana kalau ditanya gitu? Oh, langsung dibawa. Enggak sopan sama ini. Iya. Mau tanya apa? Nah. Ya. Thumma qala Sulaiman libnaihi. Dia tanya tentang manasik, bagaimana manasik, ya dijelaskan. Tapi enggak berhadapan tatap muka. Ya, di belakangnya coba. Seorang raja gimana coba? Jangankan seorang raja, PRT aja kalau ngomong gitu, ya PRT apa PRT? Enggak sopan ya anak, ya kan? Ini seorang raja. Tapi kenapa? Karena ingin butuh terhadap ilmu, ya dijawab. Ya. Kemudian berkatalah Sulaiman kepada kedua anaknya, "Kuma, ayo berdiri kalian." Faqama, maka keduanya pun berdiri. Faqala ya bunai, la tanya fi talabil ilm, fa inni la ansa dhallana baina yaday hadzal abdil aswad, katanya. Wahai anakku, ayo berdiri. Maka berdiri, ketika berdiri kemudian mengatakan, wahai anakku, kedua anakku, Iya. Jangan kamu malas-malas begitu, kurang lebihnya. Jangan malas-malas, jangan menyia-nyiakan belajar ilmu agama ini. Maka sesungguhnya aku tidak akan lupa bagaimana kita telah direndahkan di hadapan orang, ya, seorang budak ini yang hitam ini. Coba bayangkan. Ya presiden ya. Tabur ini menurut ilmu. Artinya apa? Cari ilmu biar derajatnya tinggi ini seperti budak ini. Makanya tidak dianggap dia seorang raja, dia orang banyak harta, seperti itu. Dia butuh ilmu datang, bukannya malah yang punya ilmu mendatangi yang kaya, ngemis. Nah, ini enggak telah menyia-nyiakan ilmu. Nauzubillah. Makanya dari sini adanya faedah, iya, juga berdasarkan hadis Jibril, hadis kedua dari Arba'in. Hadis apa? Jibril di Arba'in An-Nawawi. Apa bunyinya pertama kali? Hah? Ingat gak? Apa dari hadis yang kedua dari Arba'in? Apa coba? Hah? Siapa yang masih ingat? Apa? Tolong. Dari siapa sahabatnya? Dari siapa? Umar bin Khattab. Terus bunyi hadisnya? Apa? Iya, terus. Terus. Terus. Lupa. Apa? Apa nama yang kedua? Apa hadisnya? Afwan, apa? An Umar radhiyallahu anhu aidha. Terus qala. Hilang deh. Ali mana Ali? Ali mana Ali? Ali mana Ali? Terus qala apa? Apa katanya? Yang keras suaranya. Apa katanya? Inda Rasulillah. Inda manahnu. Julusun. Inda Rasulillah SAW. Ittala alena. Rajulun syadidun. Bayad syab dan seterusnya. Ya, berdasarkan hadis itu juga. Bahwasannya. Maksudnya apa? Pembahasan kita. Bahwasannya ilmu itu didatangi. Sebagai para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Ya, bukan datang sendiri. Maka salah satu dari penghinaan atau penyanyian terhadap ilmu adalah seorang alim ulama, ya, diundang kemudian diberikan suruh ngajar di rumahnya misalnya, seperti itu, privat. Privasi. Enggak ada wibawanya, enggak ada izzah seperti itu. Iya. Ngajar pribadi misalnya anak gubernur pulang. Enggak ada wibawanya seorang ahli ilmu seperti itu. Nah, ini salah satu faedah dari sini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan. Tafadhal.